Tumbuh waktu lebar di dada awal pertama jumpa. Namun manis tatapanmu. Ingin rasanya datang padaku dan kau tanya pamaku. Ku ingin kau milikku. Manis senyummu membuatku melayang. Ku ingin kau milikku. Semua membuatku terbayang. Harapanku bersama kau kan jadi milikku, kan ku peluk selalu dan takkan ku lepas kasihku. Walau badai datang, bumi pun membuatku debar di dada awal pertama jumpa.